Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih pada suarif yang ke-24 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu nufurun nafs. Telah kita lewati penjelasan dari beliau rahimahullah bahwasanya terkadang sesuatu yang menimpa jiwa itu bisa mengeluarkan jiwa tersebut dari kelurusannya. Bisa menjadikan jiwa tersebut tidak lurus lagi, sehingga akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kelurusannya, ataukah mengucapkan ucapan yang di luar kelurusan dari jiwa tersebut. Sebagaimana yang telah kita lewati, apa yang menimpa pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang disebut oleh beliau rahimahullah, berupa hadithul ifk, yaitu berita dusta tentang beliau radhiyallahu anha, sehingga seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, beliau tidak bisa menjawab ucapan dari orang tuanya dan juga suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seperti yang kita dengar kemarin pada pertemuan yang sebelumnya. Maka dikatakan oleh al-muallif rahimahullah berikutnya, wa fi riwayatin zadaha Ibnu Juraid, dan dalam riwayat yang lainnya ditambahkan oleh Ibnu Juraid, ada tambahan yang ditambahkan oleh Ibnu Juraid rahimahullah, wakhtalasa minni ismuhu, dan hilang dariku namanya, yaitu nama dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam, seperti yang disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dikarenakan apa yang menimpa beliau radhiyallahu anha, beliau sampai lupa terhadap nama Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, itu Ya'qub alaihi salam. Sehingga dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Juraid, disebutkan dengan wakhtalasa minni ismuhu. Wa fi riwayati Hisham ibni Urwah, dan dalam riwayat Hisham ibni Urwah, dikatakan wal tamastu isma Ya'qub, falam aqdir alaih, Dan aku pun mencari Isma Ya'qub. Itu Nabi, nama dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Mengingat-ingat nama beliau. Namun, falam akdir alaih. Aku tidak mampu untuk mengingatnya. Sama seperti yang disebutkan pada riwayat yang sebelumnya, beliau lupa. Dikarenakan kesedihan yang luar biasa, peristiwa yang menimpa beliau radhiyallahu anha. Wa fi riwayati Abi Uwais, dan dalam riwayat Abi Uwais disebutkan, nasitu isma Ya'qub lima bi minal bukai wa ihtiraqil jawfi. Aku lupa nama dari Ya'qub alaihi salam. Beliau berusaha untuk mengingat-ingat nama dari Nabi Ya'qub alaihi salam, namun tidak mampu. Disebutkan di sini lupa. Kenapa beliau bisa lupa dan tidak ingat? Kata beliau, lima bi minal bukai, dikarenakan tangisan yang ada pada diriku. Dikarenakan buka, itu beliau menangis karena diperbincangkan oleh kaum muslimin, diperbincangkan oleh manusia, terutama orang-orang munafik yang menyebarkan berita tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wahtiraqil jawfi, dan juga dikarenakan ihtiraqil jawf, yaitu hatiku yang sudah terbakar. Terbakar dengan berita dusta tersebut. Sehingga bagaimana sedihnya beliau radhiyallahu anha, sampai beliau tidak mengingat nama Nabi Ya'qub alaihi salam, seperti yang disebutkan pada riwayat yang sebelumnya. Artinya dari riwayat yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, menunjukkan seperti yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, bahwasanya seorang ketika tertimpa sesuatu musibah, sesuatu bala, ini terkadang jiwanya ini bisa keluar dari kelurusannya. Tidak lagi fokus. Dan juga seterusnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ta'ammal kadzalika ma hasala lirrajuli alladhi adalla rahilatahu bi ardi fallatin. Dan perhatikan juga kata beliau, apa yang terjadi pada seseorang yang kehilangan rahilahnya, yaitu kehilangan tunggangannya, bi ardi fallatin, yaitu di bumi yang tandus, di padang pasir. Laki-laki tersebut kehilangan tunggangannya, kendaraannya yang biasa digunakan untuk menempuh safar, perjalanan di padang pasir tersebut. Padahal kendaraan yang hilang, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di atas kendaraannya ini terdapat makanan-makanannya, wa syarabuhu, dan juga minumannya, itu bekal-bekal yang dibawa ini masih di atas kendaraannya. Sementara kendaraan yang ditungganginya ini hilang. Di padang pasir yang tidak tahu kemana arah perginya ataukah larinya binatang tersebut. Maka beliau rahimahullah, fa ayyisa minha. Maka laki-laki tersebut pun ayyisa minha, itu merasa putus asa. Merasa putus asa untuk mendapatkan kendaraannya kembali. Dikarenakan hilang di padang pasir yang enggak tahu kemana binatang tersebut ini larinya, dan enggak ada manusia yang melihatnya. Fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha, maka laki-laki tersebut pun mendatangi sebuah pohon, dan ittaja'a fi dhilliha, yaitu berbaring di bawah pohon tersebut, yaitu menunggu nasib yang akan dialami oleh dirinya. Kendaraannya hilang, perbekalannya juga masih ada di atas kendaraannya, dan sudah putus asa untuk mendapatkan kembali tunggangannya tersebut yang berisi perbekalan-perbekalan yang dibawanya. Waqad ayyisa min rahilatihi, dan dia sudah merasa putus asa dari kendaraannya tersebut. Tidak mungkin didapatkan lagi kendaraannya. Dan dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah kehilangan kendaraan dan juga perbekalannya. Kemudian kata beliau, فَبَيْنَمَا هُوَ كَدَالِكَ. Dan ketika kondisi sudah seperti itu, keadaan dia seperti itu, إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهَا فَأَخَدَ بِخِطَامِهَا. Ternyata tiba-tiba kata beliau, binatang tunggangannya itu ada di sebelahnya, qa'imatan indaha, itu berdiri di sampingnya, fa'akhadha bikhitamiha, maka laki-laki itu pun langsung mengambil tali kekang kendaraannya tersebut, karena tiba-tiba kendaraannya sudah ada di sampingnya, sudah berdiri di sampingnya, padahal tadi disebutkan laki-laki tersebut ini dalam kondisi sudah merasa putus asa untuk mendapatkannya. Dan sudah menyangka dirinya akan binasa. Karena perbekalan dan juga kendaraannya. Ini tidak tahu kemana perginya. Thumma qala min syiddatil farahi. Kemudian laki-laki tersebut ini berkata, berucap. Dikarenakan saking senangnya. Mendapatkan kendaraannya, mendapatkan tunggangannya sudah ada di sisinya. Dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Dan aku adalah Rabbmu. Dia menyatakan seperti itu. Pernyataan yang keluar dari lisannya. Itu ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Dia mengucapkan, Allahumma anta abdi. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Dan aku adalah Rabbmu. Ini laki-laki tersebut saking senangnya, saking bahagianya mendapatkan kembali kendaraannya. Yaitu kata beliau, akhta'a min syiddatil farahi. Dia keliru dikarenakan saking senangnya mendapatkan kendaraannya tersebut. Kalau kita renungi apa yang menimpa laki-laki yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau di sini disebutkan oleh al-mu'alif rahimahullah, فَهَذَا الرَّجُلُ مِنْ شِدَّةِ الْوَارِدِ بَعْدَ حَالَةِ الْيَأْسِ وَظَنِّ الْهَلَكَةِ خَرَجَ عَنْ اِعْتِدَالِهِ. Maka laki-laki tersebut, مِنْ شِدَّةِ الْوَارِدِ, dikarenakan شِدَّةُ الْوَارِدِ, itu dikarenakan kerasnya, dikarenakan beratnya musibah yang menimpa dirinya. Itu kehilangan kendaraan di padang pasir. Yang di atas kendaraannya, ini perbekalan yang dia bawa, makanannya, minumannya, mungkin baju-bajunya, dan juga perbekalan yang lain yang dia bawa. Sehingga dia merasa putus asa. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan binasa. Ini syiddatul warid. Yaitu kerasnya musibah yang menimpa dirinya. Besarnya musibah yang menimpa dirinya. Ba'da halatil ya'si, setelah dia mengalami putus asa. Mengalami kondisi putus asa. Wadhannil halakati. Dan juga menyangka dirinya akan binasa. Setelah merasa putus asa. Dan dia menyangka dirinya akan binasa. Kharaja an i'tidalihi. Sehingga dia pun keluar dari kelurusannya. Dikarenakan tertimpa musibah yang semacam itu. Merasa putus asa. Merasakan binasa. Ini tentunya perasaan yang luar biasa. Dan tidak merasakan kecuali kalau seseorang merasakannya. Kita kehilangan perbekalan sedikit saja. Itu sudah merasa luar biasa. Mungkin baru sandalnya yang hilang. Atau katasnya yang hilang. Ini laki-laki yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kehilangan tunggangannya, perbekalannya, itu makanan dan juga minumannya. Sementara dia berada di padang pasir yang sangat tandus. Sehingga kebinasaan itu sudah mengancam dirinya. Maka dikarenakan syiddatul warid, yaitu besarnya musibah yang menimpa laki-laki tersebut, kharaja an i'tidalihi, laki-laki tersebut keluar dari i'tidalnya, kelurusannya. Wa sara fi halati dhuhulin kharajat minhu kalimatul kufri, sehingga dalam kondisi dhuhul, dalam kondisi bingung, dalam kondisi dia sudah tidak fokus lagi, dalam kondisi dia sudah memikirkan kebinasaan akan mengalami dirinya, kharajat minhu kalimatul kufri, keluar dari dirinya kalimatul kufri, itu ucapan yang mengandung kekufuran, menyatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini hamba tersebut mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran. Lakinnahu lam yu'akhad biha li'adami wujudil qasdi. Akan tetapi laki-laki tersebut ini tidak dihukum disebabkan ucapan yang keluar, ucapan yang kufur yang dia ucapkan. Li'adami wujudil qasdi, dikarenakan tidak adanya niatan orang tersebut untuk menyengaja mengucapkan kalimat tadi. Karena disebutkan, dia akhta'a min syiddatil farahi, dia keliru di dalam mengucapkan ucapan tersebut karena saking senangnya. Yang seharusnya dia menyatakan, Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Seharusnya dia demikian. Namun dikarenakan saking senangnya mendapatkan kendaraannya yang sempat hilang, dia menyatakan kalimat yang keliru, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia keliru di dalam mengucapkan kalimat tersebut dikarenakan saking senangnya. Yang menjadi syahid yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah, seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya terkadang yang namanya jiwa kalau tertimpa musibah yang berat, tertimpa musibah yang keras yang mengenai dirinya, dia bisa keluar dari i'tidalihi, dari kelurusannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala berikutnya, wa lihada lamma kana sigharu sinni hudatsaul asnani asra'an nasi nufuran ما أدنى المهيجات لما يغلب عليهم من متعة الشباب وحدته. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itulah tatkala sigharus sin, orang-orang yang masih muda usianya, hudatsaul asnan, itu orang-orang yang masih belia, orang-orang yang masih muda, tatkala mereka orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang masih muda, asra'an nasi nufuran, merupakan orang yang paling cepat untuk lari. Itu jiwanya gampang mudah untuk lari ketika mendapatkan sesuatu yang menimpa dirinya. Yaitu kata beliau, tatkala anak-anak muda itu adalah asra'an nasi nufuran ma adnal muhayyijati, bersama dengan al-muhayyijat, yaitu sesuatu yang membangkitkan jiwanya, sesuatu yang adna, padahal yang kecil, yang sedikit, yang remeh, ternyata jiwanya gampang lari, jiwanya gampang menolak, dan juga seterusnya. Lima yaghlibu alaihim min mut'ati syababi, dikarenakan apa yang mendominasi pada mereka dari mut'ati syabab, yaitu mut'atus syabab, yaitu kesenangan di masa muda dan juga kecerdasan di masa muda, sehingga dengan sedikit dari al-muhayyijat mereka menjadi orang-orang, anak-anak yang asra'an nasi nufuran, orang yang gampang lari, ingin lari dari kenyataan yang dihadapinya. Maka ketika kata beliau rahimahullah, anak-anak muda semacam ini kondisinya, saru madatal batili wal fitani wa hitamiha, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menjadi madatal batili, menjadi media kebatilan. itu ketika jiwa anak-anak tersebut, jiwa anak-anak yang masih muda adalah yang paling mudah untuk dipengaruhi. Yang paling mudah ketika mendapatkan musibah, dia akan lari dari kenyataan tersebut. Ketika mendapatkan problem, dia pengennya lari. Dia tidak mau untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga ketika anak-anak muda kondisinya semacam ini, kata beliau, saru madatal batili wal fitani wa hitamiha. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang madatal batili, yaitu menjadi materi dari kebatilan, menjadi tempat dari kebatilan, dan juga fitnah-fitnah, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Sumber fitnah biasanya dari anak-anak muda. Kebatilan juga dari mereka. Kenapa demikian? Karena mereka adalah di masa-masa ataukah di usia-usia yang paling mudah untuk dipengaruhi. Dengan sedikit pengaruh, mereka akan terpengaruh. Dengan sedikit musibah yang menimpa mereka, mereka akan mudah untuk lari. Tidak mau untuk menghadapi sesuatu yang menimpa mereka. Wa kullama ta'akhkhara as-sinnu dha'afat mut'atu as-shababi wa hiddatuhu. Dan setiap kali usia itu ta'akhkhara, yaitu ke belakang, artinya bertambah umur, maka dha'afat mut'atu as-shababi, maka masa bersenang-senang dari masa muda itu pun akan dha'afat, akan menjadi melemah. Itu setiap kali usia bertambah, maka rasa untuk bersenang-senang itu pun akan menjadi melemah, kata beliau. Wahiddatuhu, dan juga kecerdasannya pun akan menjadi melemah. Wazala hadha sarifu, dan akan hilang pula, kata beliau, hadha sarifu, yaitu as-sarif yang semacam ini tadi, yang disebut oleh mu'alif di depan tadi, yaitu al-muhayyijat yang bisa mempengaruhi anak-anak muda tersebut, ini pun akan hilang. Perkara-perkara yang akan menjadikannya berubah, yang tadinya adalah sumber kebatilan, sumber fitnah, itu pun akan hilang dengan bertambahnya umur anak-anak tersebut. Wadhahara al-hilmu war-rusdu, sehingga yang nampak, kata beliau, adalah al-hilmu war-rusdu, itu sikap al-hilm, itu kehati-hatian, dan juga ar-rusd, yaitu petunjuk, dia akan menjadi lurus. Ini semakin bertambah usianya. Karena kita mengetahui bersama yang namanya anak-anak, itu anak-anak yang masih muda, itu adalah usia-usia di mana mereka mengalami masa-masa yang labil. Sedikit mendapatkan permasalahan, mereka akan berubah, terpengaruh dengan yang lainnya, juga akan mudah. Ketika mendapatkan sesuatu yang baru, juga akan mengikutinya, dan juga seterusnya. Termasuk ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa bala, ujian, dan juga yang lainnya, maka jiwanya pun akan mudah untuk lari. Jiwanya tidak stabil, dan juga seterusnya. Seperti yang disebut oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, وَقَدْ يَرِدُ عَلَى النَّفْسِ waridun qawiyun yadhhabu bi lubbiha ka musibatin wa faji'atin. Dan terkadang menimpa jiwa waridun qawiyun, yaitu sesuatu yang kuat. Menimpa jiwa terkadang sesuatu yang sangat kuat, yang sangat berat, kata beliau. Yadhhabu bi lubbiha, yang bisa menghilangkan akal jiwa tersebut, yang bisa menghilangkan kecerdasan hamba tersebut. Seperti apa, kata beliau? Kamusibatin, seperti musibah. Wafaji'atin, dan juga perkara yang membuat sedih. Ini terkadang ketika jiwa ini tertimpa perkara yang demikian, maka lubnya, yaitu akalnya, akan bisa hilang. Kecerdasannya juga akan hilang. Dikarenakan musibah yang menimpa dirinya adalah musibah yang qawiyah, musibah yang kuat. Sehingga jiwanya tidak kuat untuk menghadapi musibah, untuk menghadapi kesedihan yang dirasakannya. Ini terkadang, kata beliau, Kata beliau rahimahullah, fahaulai as-sahabatul kiram kanu yaqra'una fima unzila ila nabiyyihim. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah apa yang diucapkan oleh beliau, bahwasanya terkadang jiwa ketika mendapatkan musibah yang berat, musibah yang besar, itu bisa yadhabu bilubbiha. Mada beliau, fahaulai sahabatul kiram, maka mereka para sahabat yang mulia, kanu yakra'una fima unzila ila nabiyihim, mereka dahulu membaca apa yang diturunkan kepada nabi mereka, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca ayat yang diturunkan kepada nabi mereka. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Ini dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menghafalnya. Yang maknanya, wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lainnya. Sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada para rasul yang mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afa immata aw kutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika beliau ini wafat ataukah terbunuh kalian akan kembali ke belakang, yaitu apakah kalian akan murtad kembali, yaitu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggal wafat ataukah terbunuh dalam peperangan, apakah kalian akan murtad kembali. Kata beliau, para sahabat mereka membaca ayat ini, wa yahfadhunaha, dan juga mereka menghafalkannya. Mereka menghafalkan ayat tersebut, berita bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang nantinya akan meninggal dunia, akan wafat. Dihafal ayatnya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, lakin lamma faja'ahum mautur rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana hadzal warid qawiyan shadidan, namun tatkala faja'ahum, yaitu datang kepada mereka dengan tiba-tiba kematian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar dengan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa kana hadzal warid qawiyan shadidan, sementara berita yang semacam ini, yaitu musibah yang semacam ini yang menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan perkara yang qawiyan shadidan, itu perkara yang sangat menyedihkan, perkara yang sangat menyentuh hati-hati mereka, perkara yang berat yang dirasakan oleh mereka, yaitu berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka mendapatkan berita yang mendadak tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada baliya asabahu min haulil musibati nisyanu hadal munazzal, menimpa mereka, menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan haulil musibah, yaitu dikarenakan sedihnya ataukah beratnya musibah yang menimpa mereka, maka menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisyanu hadal munazzal, yaitu lupa terhadap ayat yang diturunkan kepada nabi mereka. Artinya para sahabat sampai lupa terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, padahal mereka membacanya sebelumnya, padahal mereka juga menghafalkannya, namun dikarenakan musibah yang sangat berat yang menimpa mereka, mereka lupa terhadap ayat tersebut dan enggak percaya. Enggak percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, padahal ayatnya mereka membacanya, menghafalkannya bahkan. Wa dahalu anil ayati, dan mereka lupa terhadap ayat yang diturunkan kepada nabi mereka. illa man kana sujja'an thabit al-qalbi ka Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kecuali orang yang sujja'an, orang yang pemberani. Yang thabit al-qalbi, yang kalbunya tetap kokoh, tetap kuat ketika mendapatkan berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang kokoh ketika mendengar berita kematian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Memang perkara tersebut adalah merupakan perkara yang sangat membuat sedih kaum muslimin waktu itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap percaya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena beliau masih ingat ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendapatkan kaum muslimin, mereka tidak percaya dan dikarenakan sedihnya mereka tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kharaja ila al-masjid. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun keluar menuju masjid. Waraqal mimbar, dan beliau pun menaiki mimbar, itu naik ke mimbar. Fahamidallaha wa asna alaih, dan beliau pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Abu Bakar menyatakan, berkata kepada kaum muslimin, yaitu menyampaikan kepada mereka, amma ba'du, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai kaum muslimin, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada manusia, kepada para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, ayyuhan nas, wahai manusia, maka barang siapa yang beribadah, yang menyembah kepada Muhammad, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah, menyembah kepada Allah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang hayyun, yang terus menerus hidup, la yamut, tidak akan mati. Ini ceramah Abu Bakar, khutbah Abu Bakar yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu kepada para sahabat yang lainnya. Summa qala, kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falyadurrallaha shay'a wa sayadzillahu syakirin. Ini Abu Bakar mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau mengingatkan ayat yang pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dengan dibacanya ayat yang mulia tadi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wallahi لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, sungguh seakan-akan manusia itu, kaum muslimin waktu itu, lam yakunu ya'lamuna, mereka adalah orang-orang yang seakan-akan mereka tidak mengetahui kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut kepada nabinya. Hingga Abu Bakar membaca ayat tersebut, seakan-akan mereka sebelumnya tidak tahu, belum mengetahui kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan ayat tersebut kepada nabinya. Hingga dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seakan-akan itu adalah merupakan perkara yang baru. Artinya, seakan-akan ayat tersebut baru mereka dengar. Padahal sudah mereka hafalkan, sudah mereka membacanya sebelumnya. Kenapa mereka mengalami demikian? Seperti yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, قَدْ يَرِدُ عَلَى النَّفْسِ وَارِدٌ قَوِيٌ يَذْهَبُ بِلُبِّهَا. Terkadang yang namanya jiwa itu tertimpa musibah yang sangat berat, yang bisa menghilangkan akalnya, yang bisa menghilangkan kelurusan dari jiwa tersebut, seperti yang dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tidak mengingat ayat yang pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi mereka. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, seperti yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhuma, bahwasanya seakan-akan kaum muslimin waktu itu sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan ayat tersebut hingga Abu Bakar membacanya. Fatalaqaha minhu annasu, sehingga manusia itu pun menerima dari Abu Bakar ayat tersebut. Fama yasma'u basharun illa yatluha, dan tidaklah manusia mendengar waktu itu kecuali dia akan membacanya. Akan dibaca oleh mereka ketika mendengar ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul al-ayah. Dibaca oleh manusia yang mendengar ayat tersebut. Sehingga seakan-akan manusia belum pernah mendengarnya, belum pernah menghafalkannya kecuali ketika Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya musibah yang menimpa mereka, yaitu musibah berupa kematian yang datang dengan tiba-tiba yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini menjadi panutan mereka, orang yang selama ini membimbing mereka, orang yang selama ini menjadi petuah bagi mereka, yang mengarahkan mereka, yang sangat dicintai oleh mereka, dan Rasulullah juga cinta kepada mereka, sehingga mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wal ulama'un nubala'u yudrikuna haqiqata hadzal mu'assir fi mujanabatil haqqi. Dan para ulama an-nubala, para ulama yang mulia, mereka mengetahui haqiqata hadzal mu'assir. Mereka mengetahui hakikat dari pengaruh yang semacam ini. Itu faktor yang semacam ini yang menjadikan apa? Fi mujanabatil haqqi, yang menjadikan al-haq itu dijauhi. Artinya para ulama mereka faham, mereka mengetahui bahwasanya kondisi nufurun nafs, larinya suatu jiwa, itu kondisi di mana jiwa itu lari, itu adalah merupakan faktor yang besar yang bisa menjadikan orang tersebut lari dari kebenaran. Mereka faham, para ulama. Para ulama an-nubala, mereka faham. Sehingga kata beliau, fala tarahum yatlubuna al-haqqa wa la yatasawwarunahu fi hali tanfiru fihi an-nafsu. Sehingga engkau tidak akan melihat mereka, engkau tidak akan melihat para ulama tadi, ulama yang nubala, mereka itu akan yatlubuna al-haqqa, akan mencari kebenaran, dan juga la yatasawwarunahu, engkau tidak akan melihat mereka para ulama tersebut, yatasawwarunahu, yaitu menggambarkan kebenaran, fi hali, fi halin tanfiru fihi nafsu, dalam keadaan jiwa itu lari dari kebenaran tersebut. Artinya mereka tidak akan memaparkan kebenaran, tidak akan mencari kebenaran tatkala jiwa ini lari dari kebenaran tersebut. Tidak akan. Karena mereka faham, yang namanya kondisi jiwa itu sedang lari, tidak suka terhadap kebenaran, itu penginnya lari dari kenyataan. Maka para ulama, mereka memahami, mereka tidak akan memaparkan, menggambarkan kebenaran tersebut kepada jiwa yang kondisinya semacam ini. Mereka faham, kapan manusia itu akan didakwahi, akan disampaikan kepada mereka al-haq tersebut. Kama yaf'aluhu al-ba'du yatlubu al-haqqa bil-jidali. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, di mana dia itu yatlubul haqqa bil-jidal. Mereka mencari kebenaran dengan cara al-jidal. Artinya yang sebenarnya mencari kebenaran dengan cara jidal, ini juga bukan merupakan cara. Ini juga merupakan apa? Sesuatu yang bisa memalingkan dari kebenaran. Artinya di sini al-muallif rahimahullah, beliau menggambarkan bahwasanya para ulama mereka tidak akan mencari kebenaran dan memaparkan, menggambarkan kebenaran kepada suatu jiwa yang kondisinya sedang lari dari kebenaran tersebut. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mereka mencari kebenaran dengan cara al-jidal. Dengan cara al-jidal. Sehingga kata beliau rahimahullah, fala yaslukuna hadas sabila. Maka para ulama yang nubala, mereka tidak akan menempuh cara yang semacam ini. Tidak akan menempuh jalan yang semacam ini. Illa daruratan, kecuali dalam kondisi daruri. Dalam kondisi darurat kata beliau. Wa yasta'miluna al-jidala idza ittarru ilaihi min babi daf'i sa'il. Mereka menggunakan cara jidal. Para ulama tersebut baru mau menggunakan cara berjidal. Idza ittarru ilaihi, jika memang kondisinya menuntut. Kondisinya sangat darurat. Itu pun min babi daf'i sa'il. Itu pun dalam bab untuk menolak as-sa'il. Itu orang yang menyerangnya. Itu dengan berbagai macam subhat-subhat, kerancuan-kerancuan, kebatilan-kebatilan. Sementara tidak mungkin untuk dipatahkan kecuali dengan cara jidal. Maka dalam kondisi semacam ini, para ulama baru meladeni orang-orang yang semacam ini. Karena terpaksa ingin menjelaskan kebenaran, namun dengan cara al-jidal. Sebenarnya mereka tidak mau untuk menempuh jalan yang semacam ini. Lianna al-jidala fil ghalibi kata beliau, yuhayyiju al-ghadaba wa yasuddu an husni tasawwuri wal qasdi. Karena yang namanya al-jidal fil ghalib, seringnya kata beliau, mayoritasnya, yuhayyiju al-ghadaba, ini bisa membangkitkan kemarahan. Wa yasuddu an husni tasawwuri wal qasdi, dan juga bisa menghalangi dari husni tasawwur, bagusnya atasawwur itu penggambaran dan juga pemahaman, wal qasd, dan juga bagusnya niatan. Ini ketika sudah jidal, biasanya penggambarannya pun akan tidak sebagaimana kalau dalam kondisi tidak jidal. Niatannya juga akan tidak lurus ketika dia sedang berjidal. Sehingga para ulama, mereka menggunakan al-jidal tersebut, ini dalam kondisi darurat saja. Dalam rangka mimbabi daf'i sa'il, yaitu dalam rangka untuk menolak, membantah orang yang menyerang mereka dengan berbagai macam subhat-subhat kebatilan dan juga perkara-perkara yang lain yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan mereka tidak mau menggunakan jidal kecuali dalam kondisi darurat, karena yang namanya jidal itu biasanya membangkitkan kemarahan dan juga yang lain seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal jadalu fala yud'a bihi. Adapun jidal kata beliau, fala yud'a bihi, maka tidak yud'a bihi, tidak digunakan. Tidak perlu didatangkan yang namanya jidal kata beliau, bal huwa min babi daf'i sa'il. Akan tetapi yang namanya jidal itu adalah digunakan min babi daf'i sa'il, yaitu dalam rangka untuk menolak as-sa'il, itu orang yang menyerangnya. Orang yang menyerang dengan berbagai macam subhat, kebid'ahan, kebatilan, dan juga yang lainnya. Fa'idha aradal haqqa mu'aridun, judila billati hiya ahsan. Kemudian kata beliau, maka jika ada mu'arid, jika ada penentang yang menentang kebenaran, judila billati hiya ahsan, maka dijidal dengan cara yang baik kata beliau. Yaitu dikatakan oleh beliau, kapan dilakukan jidal? Yaitu jika ada mu'aridun yu'aridul haqqa, yaitu mu'arid yang menentang kebenaran, baru dilakukan jidal. Berarti apa? Digunakan jidal tersebut mimba bidaf'i sa'il, digunakan dalam rangka untuk menolak as-sa'il, itu yang menyerang, membantah kebenaran, menyerang kebenaran, menikam kebenaran, maka perlu untuk dilakukan jidal untuk melawan mereka. Itu orang-orang yang menentang kebenaran, yang penginnya melabrak kebenaran, mengkritisi kebenaran, maka harus dijidal kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala suhab subhanahu. Jika sedu'an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.